Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul har illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الأظهار وأصحابه الأحيار أما بعد Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak. Bahkan nikmat tersebut sangat banyaknya sehingga kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dari nikmat yang paling banyak tersebut ada nikmat yang sangat mulia. Ada nikmat yang sangat mulia adalah nikmat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini. Ini adalah kenikmatan yang dimulikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memberikan nikmat taufik, bukan semua orang yang diberikan nikmat taufik, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat taufik hanya untuk pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa taufik, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang kedua, yaitu keikhlasan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ikhlas sehingga semua amal ibadah kita, hadirnya kita di majelis ini, salatnya kita, sedekahnya kita, puasa kita, berkat keikhlasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat keistiqomahan. Nikmat keistiqomahan, karena orang yang ikhlas tersebut dilihat dari istiqomahnya. Seandainya orang tersebut istiqomah dalam melakukan ibadahnya, istiqomah dalam menghadiri majelis, istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam sedekahnya, maka ketahuilah itu salah satu ciri orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya, cirinya adalah ketika dia melakukan ibadah tersebut dalam keadaan istiqomah. Salawat dan salam tetap curahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah semua kemuliaan-kemuliaan yang tidak pernah diberikan oleh umat-umat yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita akan mentadabburi kalam Rabbul Bariyah. Semoga berkat ini kita termasuk yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya dibacakan ayat-ayat Quran maka akan bertambah iman-iman kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bertambah keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al muallif al imamin al jalalain Jalaluddin Suyuti wa Jalaluddin Mahalli rahimahuma wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi asrarihima wa bi ulumikum wa bi asrarikum fi darin amin ila an qala bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك di sana, أي لما رأى زكريا, ketika سيدنا زكريا عليه السلام melihat ذلك, hal tersebut yaitu pemberian rezeki, wa'alima annal qadira, dan beliau mengetahui bahwa sesungguhnya zat yang mampu memberikan alal ityani bisyai'i fi ghairi hinih, ketika beliau mengetahui bahwa sesungguhnya zat yang mampu mendatangkan sesuatu pada bukan waktunya, qadirun, zat tersebut pasti mampu, alal ityani bil walad, mendatangkan seorang anak, alal kibri, kepada seorang yang tua. Wa kana ahlu baitihi in qaradu, dan ketika itu semua keluarganya Sayyidina Zakaria telah meninggal semua. Hunalika, di tempat itu, da'a Zakaria rabbah, Sayyidina Zakaria alaihi salam berdoa kepada Tuhannya. Lama dakhala al-mihraba, ketika beliau masuk mihrab, lis salati, untuk melakukan salat, jawfal laili, ketika pertengahan malam. Qala beliau berkata dalam doanya, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Rabbi habli ya Allah, wahai Tuhanku, habli berikan kepadaku min ladunka dari sisimu, min indika dari sisimu, dhurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang mulia, waladan saliha, anak-anak yang soleh. Innaka sami'un, sesungguhnya engkau maha mendengar mujibu du'a, maha pengabul semua doa. Dalam ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik dalam ayat ini. Salah satunya adalah seandainya kita mendapatkan sebuah masalah, dianjurkan untuk orang tersebut, untuk kita semua, seandainya kita mendapatkan masalah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena doa tersebut adalah jalan paling utama. Seandainya kita minta pada seseorang sesuatu, satu kali, dua kali, tiga kali, mungkin orang tersebut akan mengalami. Seandainya lebih dari tiga kali, mungkin orang tersebut akan marah. Akan tapi seandainya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala beribu kali pun, berapa kali pun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahinya. Ketahuilah, seandainya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah tidak memberikannya, ketahuilah bukannya Allah tidak memberikannya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang tepat untuk kita untuk dikasih nikmat tersebut. Maka benar yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaminkum man laisa lahu illa al-ghina." Lain afkartuhu lakafar. Wa kam minkum man laisa lahu illa al-fagr lain aghnaituhu lakafar. Yang artinya, berapa banyak seandainya kalian memang cocoknya untuk buat kekayaan. Orang ini cocoknya untuk kaya memang. Seandainya, kata Nabi Muhammad, seandainya orang tersebut dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan kufur. Ada beberapa golongan yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dicocokkan untuk menjadi kaya, seandainya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan kufur. Dan berapa banyak golongan yang memang orang tersebut dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya golongan tersebut dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan tersebut akan kufur. Jadi dalam situ kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, keadaannya kita tidak diberi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya, bukan tidak memberikannya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang tepat untuk kita. Memberikan waktu yang tepat untuk kita. Mungkin ketika kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kekayaan hari ini, mungkin ketika kita mendapatkan kekayaan tersebut, kita akan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banggalah untuk orang-orang yang miskin. Karena Nabi Muhammad juga pernah bersabda dalam hadisnya, ini kemuliaan untuk orang-orang yang miskin. Beliau pernah bersabda dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan meninggalkanlah dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Kemudian yang tiga ini yang paling mulia buat orang-orang yang miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, wahsyurni fi zumratil masakin fi zumrati, seandainya Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, kumpulkan orang miskin bersamaku, sebuah kemuliaan. Akan tapi kemuliaan di atas kemuliaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang miskin, maka kemuliaan yang sangat mulia dimiliki orang-orang yang miskin. Ini orang miskin yang gimana? Bukan semua orang miskin yang mulia. Ada beberapa orang miskin yang mereka itu lebih rendah daripada orang kaya. Orang yang miskin selalu mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang miskin yang tidak tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang miskin selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan ibadahnya. Banyak di antara kita yang miskin, banyak di antara orang kaum miskin sekarang, ketika dia miskin mereka lalai dalam ibadahnya. Mereka lupa ibadahnya, mengejar dunia, mengejar kekayaan, bahkan mereka lupa dengan sholatnya. Mereka lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Itu orang yang miskin yang tidak di banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang miskin yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang miskin yang selalu mentaati kewajibannya, yang selalu menjalankan kewajibannya. Itulah orang yang miskin yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berdoa, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang tepat buat kita. Permasalahannya banyak di antara kita, ketika kita minta pada Allah Subhanahu wa taala 1, 2, 3 kali kita menyerah. 1, 2, 3 kali kita seandainya tidak diberi Allah Subhanahu wa taala, kita menyerah, tidak berdoa lagi. Ketahuilah, orang tersebut adalah orang yang imannya kurang, orang yang terjang istiqomahnya kurang, orang yang ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak diberi ketika itu, dia tetap minta, itu adalah orang imannya kuat. Keistiqomahan tersebut adalah bukti keikhlasan orang tersebut dalam beribadahnya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kemudian di situ juga Sayyidina Zakaria alaihissalam tidak pernah menyerah dalam berdoa, tidak pernah menyerah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau umurnya sudah tua, beliau tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau yakin. Karena beliau yakin bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberi. Pasti memberi orang. Pasti memberi, karena beliau mengetahui bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rezeki, pada orang yang beliau kehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberikan rezeki berupa anak kepada orang-orang yang telah tua. Karena kenapa dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah berkata begini, As-sagi bagi. Dat yang memberi sampai sekarang masih ada. Seandainya kita minta apa saja pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih sekarang masih ada. Yang memberikan Imam Syafi'i kedudukan yang tinggi, yang memberikan Abdullah Al-Haddad makom yang sangat tinggi, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan, saya sering cerita ini, suatu ketika Habib Abdullah Al-Haddad diundang oleh salah seorang muridnya, Syekh Bakar bin Salim. Ketika itu Syekh Bakar bin Salim telah meninggal, ketika itu diganti oleh zamannya Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Karena melihat Habib Abdullah Haddad ini majelisnya sangat banyak, muridnya Syekh Bakar bin Salim iri, ghibtah, cemburu melihat Habib Abdullah Haddad. Karena kenapa? Dulu ketika zamannya gurunya tidak sebanyak itu majelisnya, akan tapi ketika zamannya Syekh Abdullah Haddad majelisnya sangat banyak. Kemudian lihat, ketika Habib Abdullah Haddad diundang ke rumah muridnya Syekh Bakar bin Salim, beliau ketika itu disuguhi sebuah kopi oleh muridnya Syekh Bakar bin Salim. Ketika murid Syekh Bakar bin Salim ingin minum kopi tersebut, maka Habib Abdullah Haddad berkata, "Wahai fulan, lihat dulu di kopimu tersebut ada lalat. Celupkan kopi lalat tersebut kemudian buang." Padahal ketahui Syekh Bakar bin Abdullah Haddad ketika itu dalam keadaan buta. Kemudian murid tersebut kaget. "Wahai Habib, wahai Abdullah Haddad, dari mana kamu mendapatkan makom kedudukan yang tinggi ini?" "Ketahuilah wahai fulan, siapa yang berikan Habib Syekh Bakar bin Salim kedudukan yang tinggi?" "Allah." "Siapa yang berikan Imam Syafi'i sebagai imam madhab?" "Allah." "Siapa yang beriku kedudukan yang tinggi ini?" "Allah Subhanahu wa taala." Maka ketahuilah, as-sagi bagi, zat yang memberi sampai sekarang masih ada. Oleh karena itu, seandainya kita punya permasalahan apapun, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih ada.

maka Allah akan mengampuni. Kemudian jadi kita tidak mengatakan bahwa Allah SWT Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kembali datang di rumah untuk bersama-sama. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. khususnya kepada kita mampu menggunakan khusus kepada seorang orang yang salah agar kita semakin dekat dengan Nabi sedang mulia Nabi sedang penuh di sini adalah menyebut kemuliaan kemuliaan dan semakin dekat dengan kepada kemuliaan. Jadi kita sudah mendengar bagaimana kemuliaannya iman yang Allah telah memberikan kepada beliau. Karomah kemuliaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah sehingga beliau mendapatkan satu makanan di musim dingin. Yang mana makanan ini yaitu tidak ada di saat musim dingin dan beliau mendapatkan makanan di saat musim panas yang tidak ada di saat musim dingin. Sehingga Nabi Zakaria di saat melihat kemuliaan Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun ingin mendapatkan kemuliaan yang sama. Beliau ingin berdoa dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mencari tempat di mana tidak tempat ibadah di dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya pun Nabi Zakaria beliau pergi ke mihrabnya atau tempat ibadahnya yang sehingga tidak terlihat untuk beliau berdoa di tempat tersebut. Yang dimana yang diinginkan oleh Nabi Zakaria adalah beliau ingin melalui ke rumah. Karena pada saat itu turunnya Nabi Zakaria sudah meninggal semua tidak ada keturunan. Sedangkan beliau pada umurnya sudah tua. Istrinya pun sudah kalau zaman sekarang sudah menopause sehingga tidak mungkin untuk bisa melahirkan anak lagi. Jadi ada secara medis. Tapi tidak berbicara dengan kudratnya Allah Taala, kekuatan Allah Taala yang tidak mungkin. Sehingga beliau pun bersabar. Beliau pun berdoa di tempat mihrabnya, tempat ibadahnya sehingga semua Allah. Dan beliau inginkan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kami Robi ini wahai Allah saya berdoa Allah saya ini sudah tua, rambut saya sudah berubah, saya sudah kropos ulang saya tidak kuat, sedangkan istri saya adalah seorang yang berbakat begitu saya tidak mampu mengatakan tetapi ya Allah saya berdoa di tempat ini di tempat yang mulia tempat di tempat yang disebut namanya maka aku ingin engkau berikan kepada anak yang soleh dia ingin melihat anak yang soleh. Jadi kalau anak punya keinginan, jangan malu. Ingin punya anak, harus punya anak yang insyaallah. Rugi ada orang yang berlebihan. Saya ingin punya anak, kalau punya anak ya Allah beri kesehatan. Ya kalau anaknya nanti bantu bagaimana? Masih ingin apa? Nanti anaknya diterangkan bagaimana? Jadi kita kepada Allah menjadikan anaknya insyaallah. Bagaimana dia ditentukan oleh Nabi Zakaria? Beliau berdoa di tempat tersebut. Bahagia miladuk kawalia dari suni waya di suhan di miladuk batu dia dalam poin kita inna kasami utuha inna kasami utuha wakbi latadan di fardu wa anta khairu wa nasi. Ini adalah doa yang dibaca kepada Allah Nabi Zakaria agar beliau mendapatkan keturunan anak yang soleh. Nah, kita juga bisa meniru mungkin di sini masih ada bapak masih ada keluarga yang belum diberikan keturunan. Ini bisa kita tiru doanya Nabi Zakaria. Kita bertabar di tempat yang mulia, kita berdoa di masjid, di masjid, kalau kita berdoa dengan doa yang dipakai oleh Nabi Zakaria, insya Allah Allah akan memberikan keturunan anak yang soleh. Jadi setelah beliau berdoa di tempat tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu akhirnya istri beliau pun merasakan ada tanda-tanda dahulu. Jadi sampai istrinya menjadi datang kepada Siti Maryam. Lalu bertanya kepada Siti Maryam, apakah kamu merasa di dalam perutmu ada tanda-tanda kandungan? Siti Maryam bapak beritanya bertanya, bagaimana kamu? Wah Siti Maryam bertanya, sungguh aku merasakan di dalam perutku ada tanda-tanda kandungan. Dan sepertinya bayi yang ada di perutku ini adalah tujuh ke arah bayi yang ada di perutku. Ini sudah ada tanda dari Allah SWT bahwa jadi sama-sama menanggung. Siti Maria menanggung Nabi Isa, istrinya Nabi Zakaria menanggung Nabi Yahya. Sebenarnya lahir yang sama, tetapi umurnya berbeda. Lebih tua Nabi Yahya. Lama dengan Nabi Yahya ada lebih dulu dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa menjadi anak yang jadi Nabi dari seorang Rasul, maka Nabi Yahya adalah orang yang berkata beriman kepada Nabi Isa tersebut. Ini yang diajarkan oleh para Nabiya, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mendapat ini, mendapatkan keberkahan, dimudahkan oleh Allah Musa, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adalah dengan kita bertakabur. Bertakabur itu apa? Karena pada saat ini sering banyak ada sekolah yang mudah mengatakan bahwa yang namanya takabur ini adalah kita adalah orang-orang salah. Takabur ini bina, takabur ini hasil. Maka dapat mengharap takabur itu sendiri apa? Takabur ini diambil dari kata barokah. Barokah yang artinya adalah dia lalu koyir bertambahnya kebaikan. Barokah di dalam anak, dari anaknya banyak, semuanya semuanya menjadi orang sukses. Barokah di dalam umur, umurnya panjang, digunakan ibadah, digunakan untuk memberikan keterangan kepada manusia, menunjukkan kebenaran, itu berarti barokah di dalam umur. Barokah di dalam harta, hartanya Allah berikan banyak, berlimpah banyak orang kaya, kaya orang, hartanya digunakan untuk bernama, digunakan untuk membantu, digunakan untuk tetap berbahaya. Jadi ini adalah barokah dalam keluarga, barokah dalam anak, itu artinya adalah bersama pada kebaikan. Nah, maka kalau takabur berarti artinya adalah pola dunia dan dunia kita kok mencari atau meminta tambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa dikatakan ini susah? Dikatakan ini kita mencari meminta kepada Allah agar tambahkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita namanya takabur. Kalau dalil banyak takabur. Mencari kemuliaan. Takabur dengan zat boleh. Kita takabur dengan kepada baginda Nabi Muhammad boleh. Kita tabarruk dengan asar, peninggalan-peninggalan Rasulullah pada zaman para sahabat, peninggalan ulama, itu semuanya tidak ada namanya. Bertabarruk dengan zat, misalkan dengan seorang yang alim, karena kita meyakini bahwa ini adalah orang yang tidak terbaik, bahwa ini adalah orang yang soleh. Kita bertabarruk dengan asar, peninggalan di tempat sujudnya atau wadah bekas minumnya, mihrabnya tempat yang ibadah. Karena kemuliaan tempat ini adalah disandarkan kepada pemiliknya. Mungkin menjadi mulia. Termasuk Musa. Musa itu kertas yang dimana dalam menghadapi makhluk Allah Subhanahu Wataala. Kita melihat kertas bukan karena zatnya kertas itu sendiri. Maka kertas di situ di dalam Musa dan ada kalau Allah Subhanahu Wataala. Kita melihat takwa bukan pada itu dia batunya. Tapi karena takwa ini adalah baik umur. Ada sambungnya kemuliaan ini yang menjadi mulia. Begitu sama dengan kita berkabar dengan perbuatan-perbuatan orang soleh. Ini adalah ada kesambungannya, ada kaitannya dengan orang-orang yang menjadi mulia. Tempat ibadah mungkin tempat ini karena sering digunakan ibadah oleh para wali, oleh para kekasih Allah, oleh para nabi sehingga seringnya malaikat Allah turun ke tempat tersebut sehingga kemungkinan besar di saat kita berdoa di tempat tersebut Allah akan memudahkan kepada kita, Allah akan mengabulkan apa yang kita katakan. Jadi sebenarnya kabar sendiri itu adalah ada makna tawasul. Ada makna kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kemuliaan Allah, melalui bekas-bekas peninggalan-peninggalan para ulama, para orang soleh. Ini adalah makna dari takabur. Tapi di saat kita melakukan takabur jangan berlebihan. Biasanya kalau ada di Maulid Nabi di awalnya makan Maulid Nabi, makanan barokah, penambah. Ya makanan barokah, makanan barokah. Tiba-tiba dapat makanan, dapat kalau dimasukkan resep di bawah pulang, itu bukan barokah lagi. Bahkan bukan hanya makanan saja, tapi sama nampak-nampaknya ada yang dibawa pulang juga. Tabaruknya berlebihan, itu salah. Dibawa juga dari orang yang mau itu. Tabaruk boleh dimasukkan, makan barokah tapi makan sendiri, jangan dimasukkan resep di bawah pulang. Nama-namanya di mana semua juga. Ini makan tabaruknya. Tabaruk boleh setapak. Makan di bawah pulang. Tabaruk, kenapa? Karena ini adalah lebih baik. Tempat ini kita membaca sejarah Nabi. Kita menunggu dan berbeda. Tentu ini keberadaan yang membaca sejarah di tempat yang semacam ini. Sehingga makanan-makanan semuanya menjadi berkah. minuman bekasnya Pak Ulan menjadi berapa? Karena ini ada bekasnya kontrol, nanti jangan berbeda tadi. Kalau kita mencari dalil banyak, dalil para ulama tentang kita berkabar dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Yakub sendiri ternyata beliau berkabar dengan baju gamisnya putra beliau Nabi Yusuf. Bisa Nabi Yusuf, beliau dibawa begitu ditinggal oleh saudara-saudaranya, dibawa oleh Mesir dan menjadi seorang menteri. Itu menjadikan ayahnya sangat sering banyak menangis. Nah, satu anak-anaknya yang soleh sampai menjadikan namanya dia buta. Lalu sampai ketika putra-putra beliau bertemu lagi dengan Nabi Yusuf, maka nanti selalu di komisi hadat Fa'alkuhu iwajdi amiyyak di basiru. Nah, saudara-saudaraku, ini bawaan, dari sini bawaan kepada ayahku, kepada ayah kita, dan kalau kan tercium bahwa ini insya Allah nanti adalah ayah kita, maka akan kembali sembuh. Nah, ternyata setelah dilakukan oleh Nabi Yusuf ini, beliau mencium gamisnya sehingga Nabi Yusuf ini, dan ternyata setelah itu pun Allah SWT memberikan kemuliaan menerangkan bahwa beliau berpaksana dan kagal ini, maka yang Nabi Yusuf kembali bisa kembali. Ini adalah berarti dengan tabaruk. Jadi tabaruk itu dari sejak dulu di zaman Nabi Yusuf sudah ada tabaruk. Nabi Zakaria sendiri tadi sudah bertabaruk dengan tempat yang mihrabnya ditinggalnya sampai beliau dikaruniai anak padahal umurnya sudah tua. Jadi yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, ibu yang sudah tua, tidak usah kecil hati. Yang ingin punya anak bertabar, silakan cari tempat peninggalannya. Para ulama, para wali songo, nanti baca doanya kan itu. Baca doanya nanti sekalian. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Ini sebenarnya tabar. Termasuk lagi lewat kalimat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW di saat melakukan haji ibadah dan terakhir beliau haji perpisahan, beliau kemudian di saat tahallul menutup rambutnya, lalu rambutnya itu beliau bagi-bagikan kepada orang lain. Ini apa maknanya Rasulullah membagikan rambut-rambut beliau? Beliau bagikan kepada orang lain, ya bantulah ini rambutku, silakan kau bagikan kepada yang lain. Kalau sahabat bagikan, kasih, berputar mereka yang tadi rambutnya Rasulullah SAW. Ini jadi sebuah yang akan membangun manusia. Yang meninggal itu apa baru? Berarti meninggal hadis yang dilihat oleh orang berbeda muslim yang lama karena kedua kebenaran ini adalah masukul itu bakal dilakukan paling sama yang kita sebab Allah adalah kita menghina Nabi Muhammad muslim. Ini bagikan ini apa untuk apa itu para sahabat agar beliau bersabar berdoa dengan membawa kemuliaan rambutnya Rasulullah SAW. Ini bagikan jadi Rasulullah menyuruh untuk bertabar dibagi-bagikan bukan hanya itu hukumnya Rasulullah sama. Nanti saya akan oleh Muhammad juga. Dengan Bukhari Muslim juga. Bahwa beliau saat beliau mengotong bukunya, ternyata para sahabat berdua. Beliau juga bagikan kepada orang lain. Ini adalah ada makna tertentu kepada pentingnya yang mengatakan Allah. Dalam Bukhari Muslim pun sama, sehingga Ibn Asma bintu Abu Bakar. Siti Asma dan Ibn Asma, putri yang sahabat Abu Bakar, beliau mengadu, beliau mengatakan jubah. Dan beliau katakan bahwa jubah ini adalah guru miliknya Sayyidatuna Aisyah. Bisa satu masa meninggal, lalu beliau ambil dari Nisa, lalu beliau bawa untuk memberikan obat kepada orang lain. Jadi kalau ada orang sakit, ada sahabat, mereka datang ke orang pertama, meminta agar jubah Rasulullah SAW ini dimasukkan air, kemudian air ini diminum ke orang sakit, Allah akan berikan kesembuhan. Ini hanya bersama-sama saja, ini sebagai perantara saja. Hakikat yang memberikan kesembuhan adalah Allah SWT. Kita pun tidak ada yang memberikan kepercayaan kita kita dalam datang kepada sini air. Kita airnya yang memberikan kesembuhan. Tapi Allah SWT kita sakit kepala pun bilangnya apa? Kalau kepala minum bodrek, kalau alhamdulillah tadi saya minum bodrek, saya sembuh. Bisa anak-anak bahasanya berarti bodrek yang lain. Tapi ini adalah Allah SWT. Itu majat kalau berbahasa. Hakikatnya yang memberikan kesembuhan pada Allah SWT. Tapi kita melewati perantara. Termasuk tadi dengan Allah yang Rasulullah SAW. Kemudian Imam Abu Dhabi dalam kitab yang dia menghidupkan Al-Quran Al-Quran dan Al-Quran terbitnya dan juga lalu Imam Ahmad dalam kitab Muslimnya sabar dengan bekas telapak tangan yang Rasulullah SAW. Jadi ada sama kenapa satu ketika pernah kepala yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Hanya para sahabat lain ketika tahu bahwa kepala yang pernah dipegang Rasulullah ada sahabat yang ini bukan yang pemberat, tapi mudah merusak lembut dan bertabar. Ini dipegang wajahnya. Bismillah, saya kabar dengan kepala yang pernah saya dipegang kalau tetap menyerah dapat yang sakit tersebut menjadi tidak sembuh. Ini adalah karena tabar. Ini nanti saya bertanya sama Muhammad dan Abdul. Juga para tabi'in mereka bertabar dengan matanya. Bertabar dengan mata yang pernah melihat matanya Rasulullah SAW. Jadi para tabi'in saat ada peperangan lalu diumumkan Allah yang mengalami siapa di antara kalian yang pernah melihat seseorang yang pernah orang ini melihat Rasulullah. Jadi ada di antara mereka yang bertabar dengan para sahabat yang pernah melihat Rasulullah. Sebab dengan matanya Allah memberikan kemenangan. Setelah zaman itu ada lagi peperangan. Diumumkan lagi siapa yang antara kalian yang pernah melihat orang yang pernah ini pernah melihat melihat Rasulullah SAW. Berapa kali perang darah akan Nabi setelah bertabar dengan orang yang pernah melihat Rasulullah, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Ini juga ada tabarruk tidak melihat wajah-wajahnya Muhammad. Baru dengan tangan mencium tangannya wajahnya Muhammad itu pun sama. Ada sahabat bagian putri datang kepada Sayyidina Anas bin Malik hanya ingin beliau itu mencium tangan Anas bin Malik. Kenapa? Karena tangannya Anas bin Malik pernah memegang Rasulullah. Jadi khotibnya Anas bin Malik adalah khotibnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Beliau sering berkumpul dengan Rasulullah, sering membantu Rasulullah, jadi sering memegang Rasulullah. Tapi itu bertabar. Ini mendapatkan keberkahan dengan cara memegang tangan yang pernah memegang Rasulullah SAW. Begitulah Imam Ahmad yang berkumpul Imam Ahmad Kadim. Mereka yang biasa bertabar dengan makamnya Rasulullah SAW. Sahabat pun apa sana? Di saat beliau hendak meninggal, beliau meminta kepada putra beliau Rasulullah, ya Allah pergi kepada Isa, minta izin bahwa saya ingin dikubur di pinggir di sisi makamnya Rasulullah SAW. Hanya Isa saat padahal sebetulnya Yusuf nanti ingin bahwa beliau dikubur di situ, akan tapi karena yang minta kepada Rasulullah beliau berdoa. Ini sahabat Umar pun ini kata baru, ini beliau dikubur di dekat makamnya Rasulullah akan mendapatkan keberkahan. Imam Haji juga sama dalam saudaranya, kalau Imam Haji dalam keadaan keduanya. Yang sering kita tanya, kisahnya Khalid, orang panglima besar yang sangat sering memenangkan peperangan, ternyata kunci rahasia adalah karena beliau memiliki kopya yang dimana di dalam kopya tersebut ada rambutnya Rasulullah SAW. Sampai sekarang beliau pun nyari-nyari. Sampai sebagian daripada prajurit ini terheran. Ya, apa itu pertanyaan lima? Ini seapaan? Kok malah bingung mencari kopya? Pernah malah mencari kopya? Itu ada yang protes. Lalu dia marah. Kamu gak tahu, dia kopya yang saya cari ini. Kopya yang cari ini adalah kopya yang di dalam adalah berkelekok. Jadi kunci kemenangan saya di sana. Itu yang sendiri dengan bertabaruk dengan nabur Rasulullah SAW. Masuk tadi diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari sering datangkan bahwa para sahabat bertabar dengan bekas bulunya Rasulullah. Batu yang tertimbun ada waktu ini sampai para sahabat ini bisa berebut bekas bulunya Rasulullah, tak akan ada perang. Tapi banyak yang berputar, tak akan ada perang. Ini bekasnya bulu Rasulullah SAW. Berarti mereka semua adalah bertabar. Dan mana tidak mengingat ini menunjukkan ada kebolehan mereka bertabar dengan asal solihin, bertabar dengan peninggalan peninggalan orang soleh, peninggalan Rasulullah, peninggalan pewarisnya Rasulullah itu para ulama. Ini semuanya diperbolehkan karena ini sudah dipraktekkan oleh ulama. Ini kalau kita mengingat akidahnya orang salah seperti ini, mereka juga bertabar. Nah, kalau zaman sekarang ada mengaku, saya tidak salah. Jadi kalau bertabar banyak dan mengalami orang itu bertabar, kenapa kau tidak bertabar? Jadi kalau kita ini orang salah, kalau sama bertabar dengan Rasulullah, darah yang Rasulullah, itu sama kalau Jibril. Di saat disuruh oleh Rasulullah untuk membuang darah ketika beliau dipekat, Rasulullah saat dipekat, dicaduk, beliau ternyata oleh Rasulullah bin Zubair ini tidak dibuang darahnya, tapi diminum darah Rasulullah SAW. Di saat pulang, Rasulullah langsung tahu, ya Zubair, kelihatannya ada sesuatu, dia yang Rasulullah. Jadi akan minum darah ini. Rasulullah membuat darah yang tadi, kok membunuh aku membuang, tidak terbuang pada ini. Jadi Rasulullah besar dan Allah mengharapkan api neraka kepada manusia yang minum darah. Ini bertabaruk dengan darah yang bersumbat kepada saya. Ada lagi yang bertabaruk dengan keringat yang bersumbat. Di saat tidur sampai keringat yang bersumbat kepada itu di mencari wadah agar menetes suara tersebut digunakan apa? Untuk minyak wangi. Karena ini adalah keringatnya masuk untuk salat. Keringatnya orang yang mulia, orang yang sholat. Kalau keringatnya bisa ada, kalau itu tidak mandi, mandinya sehari sekali. Ini berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dari Allah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada celah kekurangan di dalam tubuh. Semuanya sempurna. Keringat luar darahnya, semuanya. Ini kemuliaan dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengaku bertabaruk dengan masjid yang dimana Rasulullah sholat itu tempat sholat di masjid tersebut. Memang Rasulullah terkenal orang yang sangat ditibakan kepada Rasulullah. Dia senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sampai kalau pernah bicara sama Rasulullah, pernah buang aja di tempat tersebut, maka Rasulullah akan buang aja tersebut. Walaupun beliau tidak ingin buang aja, tapi duduk di situ. Kayak-kayak buang aja. Kenapa? Karena beliau ini senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah berkumpul sama bertabaruk dengan masjid yang pernah disolati oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu boleh bertabaruk dengan mungkin masjid peninggalannya wali dari Rasulullah. Ada perjelasan nanti bekas ibadahnya dulu sering digunakan ibadah dari Rasulullah. Lalu kita sholat sebut, kita sholat sebut, kita berdoa sebut, agar mendapatkan keberkahan. Bisa pun doanya oleh Allah SWT. Itu sudah boleh. Dan masih banyak kalau kita bisa bertabaruk. Kabaruk dengan hari semuanya itu ada dasarnya. Kabaruk dengan saya. Nah biasanya ada orang yang tak ingin kabaruk ini mengatakan bahwa itu kan bolehnya hanya cuma Rasulullah saja. Itu kan boleh itu kan khusus untuk Rasulullah. Dia tanya kepada mereka siapa yang ngomong ini untuk Rasulullah? Rasulullah apa yang saya ngomong? Kamu apa Rasulullah yang mengatakan bahwa ini khusus? Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa ini khusus untukku. Ini khusus saat aku hidup. Tidak ada. Ini adalah perjalanan. Emang yang mereka tahu dari sejarah dan mereka yang mereka ini apa? Mereka kedustaan mereka. Kabar tentang Imam Ahmad, beliau memiliki rambut. Beliau juga bertabaruk dengan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i bertabaruk dengan makamnya Imam Abu Hanifah. Beliau datang jauh kemari untuk bertabaruk dengan makam beliau. Dan Imam Syafi'i As-Suyuti sama. Beliau suatu ketika ingin menawari ke Imam Nawawi, yang Imam Nawawi berada di Damaskus. Imam Nawawi namanya Damaskus, yang sekarang namanya Syria. Sekarang masih lama di Syria. Itu ada tempat yang Imam Nawawi, suatu ketika Suti berangkat beliau ingin berdatangi kepada Imam Nawawi. Beliau ingin sholat, beliau ingin berkunjung kepada Imam Nawawi. Ternyata setelah beliau datang ke Damaskus, zaman dulu tidak ada kereta. Tidak ada tempat terbang, satu jam, dua jam, nyampe. Cuma dulu pakai kuda, pakai unta. Sehingga perjalanan begitu lama. Dan ternyata saat Imam ini, mobil itu tidak sampai kepada tempatnya Imam Nawawi. Ternyata Allah tidak menghadirkan beberapa waktu Imam Nawawi sudah meninggal. Ini menjadi sedih, merasa bagaimana? Sedih dia. Maka tapi dia tidak membuat masjid sama. Lalu dia datang kepada masjid. Dia bertanya, di mana biasanya Nawawi ibadah? Di mana yang biasanya Nawawi nyetir? Kalau ada penyumbang di situ, di masjid ini, di tempat ini, biasanya Nawawi boleh melakukan tabaruk ibadah ini. Lalu beliau mencium lantai yang pernah digunakan ibadah, bertabaruk dengan makam ini. Ini adalah bidang yang mantap. Para ulama bertabaruk, para ulama itu sudah bertabaruk. Kalau mereka semua bertabaruk, kalau yang mengatakan tidak boleh bertabaruk, ini ikut siapa? Para ulama, para tabi'in, para sahabat, mereka melakukan tabaruk. Kalau tidak tabaruk, siapa yang mereka itu? Ini adalah makna yang perlu kita sediakan dan juga yang sering kita minta tahu dan maksudnya tujuan kita ziarah pun macam-macam. Kita juga ziarah tentang dunia kemudian bahwa yang niat kematian kita ziarah kemakannya sapi itu bisa yang penting niat kematian bisa ada yang tujuannya ziarah untuk mendapatkan keberkahan dari wali tersebut. Jadi orang orang sholat sendiri. Kalau kita lihatnya yang tidak, karena harus juga nanti tak bahwa ini adalah orang sholat. Bahwa ini orang yang kita sholat Allah, saya bertawak dengan orang ini, saya berdoa kepada Allah, melalui kemuliaan ini, Allah akan mudahkan segala sesuatu. Ini adalah keyakinannya, karena harus juga. Nah, kalau orang orang yang baru itu diajari suci doa, dia ada berdua sama. Mereka mengatakan kalau orang tua itu kalau ada ini mau ada dalilnya, ada jaminannya, harus ada jaminan sama orang dalam hati setelah berdoa. Nah, ini yang tidak ada. Jadi mengajari kita mengajari kita berdoa kepada Allah. Ada yang tidak boleh. Para orang mereka tidak boleh juga apalagi kepada Allah. Kita meyakini mereka adalah orang soleh, orang mereka kepada Allah ibadahnya mereka lebih banyak daripada kita. Dan katakan kepada Allah lebih banyak lagi. Kita berdoa lebih banyak. Nah, ini adalah dari Yahud. Ternyata dalam ayat tadi beri berdoa dengan informasi dari mereka. Kalau Allah sendiri, di saat itu beliau mendapatkan kejaran dari Allah. Selama di berdoa, ada lagi kata yang memberikan apa yang diberikan. Memberikan isyarat. Kemudian menjadi kalian, bawa-bawa akan. Masih datang orang anak. Ya, menjadi seorang nabi, menjadi sajid, menjadi pemimpin, bahwa Rasulullah. Dan setelah itu beliau beri mendapatnya kabar gembira dari malaikat, ternyata dalam dasar dia tidak tahu. Beliau meminta akan diberikan tanda bahwa beliau akan diberikan anak, beliau akan diberikan keturunan. Beliau mengatakan bahwa meminta ditanya. Berikan kepada tanda, padahal sudah jelas malaikat yang mengabarkan. Malaikat Jibril yang mengabarkan bahwa beliau akan diberikan kabar gembira, diberikan keturunan yang kelak akan menjadi seorang nabi, menjadi orang yang soleh. Lalu minta kepada Allah tanda. Allah karena dia, nah ini karena dia meminta tanda kepada Allah, Allah memberikan ujian kepada Allah. Hal tersebut di mana Allah melarang nabi Zakaria untuk berbicara dengan manusia. Allah kata ayat yang tiga hari di dalam dia kecuali dengan syawal saja. Makanya kalau kita diberi doa, minta pada jadi saya mengajak anak dia punya anak. Jadi saya jangan tanya, itu berapa jamnya berapa kali, puasa apa enggak, di mana tempatnya, itu malah agak sulit nanti. Makanya kalau tadi saya kasih tahu doanya nabi nabi Zakaria kalau ibu tanya nanti doanya berapa kali, puasa apa enggak, saya jawab loh, ibadahnya 100 kali, puasanya 40 hari, jangan boleh makan. Ya, salah, yang bertanya sudah amalkan, lakukan. Insyaallah akan berbanyak terjadi di dalam di zaman yang lebih besar di saat ada orang meninggal lalu ingin tahu karena dia tahu siapa pembunuhnya pembunuhnya ada lebih besar nggak tapi ya ada lebih besar karena langsung mengatakan pembunuhnya ini kambing ini rewel orang orang dari saya rewel tapi kalau orang rewel ini nggak ada ya pembunuhnya sama dan saya rewel orangnya ini kalau dia keluar dia main lebih besar tapi yang lain di mana sih tapi nanti nggak pernah keluar buktinya apa yang jatuh loh ini. Terus warnanya apa? Kuning apa gimana? Nah, tapi yang dibuat pekerja apa enggak? Nah, itu banyak lainnya jadi sulit karena banyak bertanya. Sudah, apa enggak? Kalau mau bilangannya tadi, membaca doa ini biar gimana? Sudah, baca. Tidak ada lagi tiga kata dalam perbuatan ini. Tapi Allah sama, dari jadinya gara-gara minta tanda dari Allah. Akhirnya Allah memberikan dari ujian, disuruh tidak boleh berbicara sama waktu yang lalu. Ini yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut adanya kalau kita ini termasuk cara kita doa kita berdoa kalau sudah kalah kita boleh dengan cara bertawasul kita boleh dengan bertabarruk inilah yang menjadikan nanti doa kita akan berdoa bersama sama dan juga saat kita berdoa maka hidup kita yang sempurna ini punya anak anak yang soleh ini ada yang bakal berdoa kepada orang lain tidak usah saya ini punya anak berdoa tidak semacam itu hanya asalkan berdoa kalau yang lebih tahu siapa yang lebih masalah menjadi anak muda dan juga jangan berpikir kalau ini punya Allah Allah mau sampai ya Allah ini punya anak biasanya akan Allah beri Allah akan coba keinginan yang berlebihan Allah beri coba ternyata anaknya nanti setelah Allah berikan anaknya menjadi anak yang baru maka ini tidak ada diuji kalau ini ingin sekali sudah kita mengatakan Allah Allah berikan alhamdulillah dan itu bersabar karena itu yang terbaik. Jadi kita sudah berusaha pada berdoa. Karena tapi kita mendapatkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Yati atas pemahamannya. Sebelumnya dan menghargai dari waktu di dahulu bahwasanya guru kita yang mulia buyanya di salam untuk jamaah semuanya dan yang dan telah berkenan berbicara dan mohon bahwa beliau semoga diberikan kesehatan, istiqomah dan diberikan kemudahan dalam dakwah. Amin.

dalam perjalanan itu bisa menjadi satu pengaruh yang banyak di sana juga. Jadi dalam berkeyakinan berkaitan dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Bersyukur yang salah. Kalau kita bersyukur, kita mudah berdoa, kita mudah dengan kita makan bersama, alam yang dimakan, tumpeng yang dimakan itu kan enak. Kalau dikasih buat siapa itu di semua negara yang makan itu dalam berada itu sudah sering misalnya kalau guru kita boleh dimakan sama-sama sama berada. Jadi yang kedua tadi kalau ada tiba-tiba dia disebut dukun apa kan? Nah, tiba-tiba ya orang tiba-tiba mempunyai keistimewaan bisa menyembuhkan gara-gara minum batu atau betulnya berpikir atau apa-apa diberikan, maka kita harus melihat terlebih dahulu karena Allah itu memberikan keistimewaan mungkin itu mukjizat, mungkin itu karomah, mungkin itu maunah, mungkin itu istidroj. Ini bermacam-macam. Kalau karomah, kalau mukjizat hanya diberikan kepada Nabi ya, sekarang sudah tidak ada karena Nabi sudah berada dalam mukjizat hanya diberikan oleh kalau Allah Taala kepada para nabi para rasul untuk menguatkan atau bukti bahwa mereka adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian kalau dia orang yang berkat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, dia makan tidak tiga, namanya semua dalam syariat tidak pernah ada dilakukan, jadi bukan namanya kalau orang. Dan orang ini ada banyak. Ini ada tiga jadi orang itu kalau dilakukan. Kalau kalau yang parawi dari ini punya kalau mana syafi'i, cuma parawi itu punya kalau mana kalau di saat dia boleh kita kalau tiba-tiba mati nyalak lapunya mati, siapa tuh lapunya pakai lampu damar, lampu kuning, lampu damar itu tangan dia dari dulu itu bisa melakukan cahaya, bisa jadi terang, ini bisa berlumis itu dari kalau istimewa kalau mana banyak kali orang bisa beri makan banyak, makan makan sedikit ini adalah berarti karomah yang diberikan. Satu pekerjaan lagi punya karomah banyak juga adalah karomah. Orang yang punya karomah berarti yang punya ini adalah yang terjadi. Ini banyak terjadi antara karomah-karomah. Jadi kita lihat orang. Kalau orang apa tadi dengan baca ibadahnya, berarti adalah orang yang Allah memberikan kesenangan berarti mereka adalah wali. Berarti yang mereka bisa membuka si air dari sumber itu berarti adalah anak karomah. Atau mungkin orang mungkin dia tidak ibadahnya dia, ya ibadah tidak meninggalkan syariat, pokoknya ibadahnya ya haji, tapi tidak terlalu pokoknya tidak meninggalkan syariat, tidak berbuat dosa, tidak terlihat berbuat dosa, dosanya tidak terlihat dan dia sehatinya sama dengan Allah SWT sama dengan Rasulullah, maka ini yang bisa disebut dengan ma'unah yang Allah berikan kepada orang mukmin yang takwa, orang mukmin yang biasa hadir, pengajian, jalan haji, sholat malam haji. Maka dia Allah berikan kemauan, kemauan dari Allah SWT sehingga diberikan dari dalam. Dan yang keempat mungkin itu adalah istiqos. Kalau orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah meninggalkan syariat, maksiat dilakukan, tiba-tiba kalau bisa terbang, kalau bisa berjalan ke SD, kalau bisa menghilang. Nah, ini berarti bisa tidak istiqos. Tidak istiqos, istiqos itu apa? Pelatihan oleh Allah yang berikan supaya agar dia itu semakin tersungguh karena dia merasa dosa itu sedang hebat padahal seperti gajah sampai dia mengaku Tuhan istidrot bukan kelebihan agar semakin sesat dengan kelebihannya tersebut. Nah, jadi kita lihat kalau orang ini mungkin orang soleh hal yang tidak ada ya mungkin itu makna atau bisa juga menjadi kalau kalau dia mengalami maksiat atau bukan orang yang baik itu bisa jadi istidrot. Jadi memang kemungkinan Allah memberikan kelebihan. Jadi tadi yang memuji dalam kita juga besar. Yang memuji dalam kita nah, dia kelihatan memang dia kelihatan orang juga dan berikan yang baru minta air, minta air, doa kata beliau. Karena kelihatan yang kita kalau dia orang soleh karena amal kita memberikan semuanya pada itu amal. Jadi Allah sebut amal karena kelihatan yang kita musuh dan kelihatan baik dengan orang itu sehingga Allah mengaburkan kelebihan. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada orang dibilang dari orang tersebut bagaimana cocok dengan saya atau tidak. Kalau tidak cocok dengan saya tidak dalam hidup istidros adalah mungkin kalau istidros ini bisa datang dari kita sehingga banyak menipu orang. Kalau dia orang soleh Jadi ya kemudian yang Allah berikan kepada kita semua kepada orang tersebut kemuliaannya berikan keberkahan dan kebaikan. Tetapi ya orang lain sebenarnya orang lain sangat takut kalau mereka sama Pak Allah. Maksudnya mereka itu tidak ingin bisa terlihat tanpa Allah karena itu tidak bisa mengadari. Bahkan ada lagi waktu dari orang lainnya langsung berapa orang kok bisni kamu nyawa saja aku khawatir. Karena kalau aku duduk, nanti aku bisa cabut keluarga ketika meninggal. Takut. Nah, ada memang yang orang katakan untuk memberikan iktibar, memberikan contoh kepada kita kalau orang yang mulia ini, orang yang cerdas dan masyarakat, Allah berikan ke semua orang yang terhormat dalam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan kita sedang mengobrol kami senang hadirnya di atas pemaparannya dan pengetahuan dan semua pertanyaan yang dan yang disampaikan yang biasa bermanfaat khusus bagi yang menyampaikan dan menjadi semua. Dan ada dua pengumuman. Pertama, dan bapak bisa hadir juga di majelis sahur malam hari dan hadir juga gerbang maulid Nabi Muhammad SAW menuju tanggal 34 dia bersama albanya pada hari Ahad pagi tanggal 1 Rabiul Awal 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Januari 2019 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di Kompleks Pondok Pesantren Al-Baja Kecamatan Kurang Tenang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Dan hari itu pula pengajian Buya Yahya dalam acara semesta berpikir bersama Muhammad Iwan Jawawi Majelis Azikra Jakarta pimpinan saya di Muhammad dan Mihal yang bertempat di Masjid Taqwa Cirebon pada hari Sabtu 5 Januari 2013 pukul 1 siang sampai dengan selesai. Sekali lagi kami informasikan untuk menghadiri gerbang maulid Nabi Muhammad SAW dari 1434 Hijriah bersama albahnya pada hari Ahad pagi tanggal 1 Rabiul Awal 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Januari 2013 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di Kompleks Pondok Pesantren Al-Baja Kelurahan Tendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Dan hari itu pula pengajian budayanya pada acara semesta berzikir bersama Muhammad Iwan Jawawi Majelis Azikra Jakarta pimpinan Kiai Haji Muhammad Ali Bilal bertempat di Masjid Daya Taqwa Cirebon pada hari Sabtu 5 Januari 2013 pukul 1 siang sampai dengan selesai. Hari kata kami dari pengatur acara